Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kullal muhtasatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin fin nar fadhillahu 'azzaakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita membaca daripada kitab Syarah Masail Jahiliyah. Kita masuk kepada al-mas'alatu rabi'ah wa tis'un, masalah yang ke-94. Afdul bari bi jarimati ghairihi, yakni menghukum al-bari, orang yang bukan pelaku kejahatan, bi jarimati ghairi, terhadap kejahatan atau dosa yang dilakukan oleh yang selainnya. Qala al-mu'allif rahimahullah anna min dinihim, bahwasanya termasuk daripada agama mereka, yakni dinul jahiliyah, din ahlul jahiliyah, agama ahlul jahiliyah, artinya agama di sini adalah suluk. Ini termasuk daripada perilaku mereka. Akhdhar rajuli bi jarimati ghairihi, menghukum seseorang yang bukan pelaku kejahatan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Yani harus menanggung apa yang tidak dilakukannya. Fanzalallah, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah menanggung seseorang terhadap tanggungan dosa orang lain. Artinya di sini perkara hukum yang akan berlaku nanti di akhirat adalah seperti ini. Adapun di dunia, manusia melakukan tindakan-tindakan kezaliman satu dengan yang lain, maka syarat Allah Subhanahu wa taala menetapkan demikian, dan secara syar'i yang diterapkan di dunia pun juga demikian. Kalau itu merupakan hukum Allah ya, tidak akan kemudian orang lain menanggung dosa disebabkan oleh perilaku pihak lain. Seseorang tidak akan menanggung perilaku yang dilakukan oleh pihak yang lain. Kalimat ini wala taziru waziratu wizra ukhra terdapat dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, penggalan kalimat ini. Di antaranya tentunya adalah apa yang disebutkan di sini surat Fatir. Juga pada surat Al-An'am 164. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan tidaklah setiap jiwa bertanggung jawab kecuali atas perbuatannya. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seseorang tidaklah menanggung beban yang dilakukan oleh orang lain. Ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan isbar anil waqi' yaumil qiyamah. Jadi kalimat wala taziru waziratu wizra ukhra adalah berita akan apa yang terjadi pada hari kiamat. fi jazaillahi ta'ala wa hukmihi wa 'adlihi, terkait dengan balasan Allah subhanahu wa ta'ala, hukum serta keadilannya. Annan nufus innama tujaza bi'amaliha, bahwasannya setiap jiwa itu hanyalah akan dibalasi dengan amal perbuatannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, jika baik maka mendapatkan kebaikan, jika jelek maka akan mendapatkan kejelekan. Wa annahu la yuhmal min khati'ati ahadin ala ahad, dan bahwasannya seseorang tidak akan dibebankan padanya dosa kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain. Wa hadza min 'adlihi ta'ala, dan ini merupakan bentuk daripada keadilan Allah taala. Kenapa? Sebagaimana Allah taala nyatakan, wa in tad'u mustalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'u walau kana dha qurba. Nah, ayat ini adalah ayat yang disebutkan oleh mu'allif di sini. Ayat di dalam surat Fatir ayat 18. Wa in tad'u mustalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'u walau kana dha qurba. Ini lanjutan daripada kalimat wala taziru wa ziratu wizru ukhra. Wa in tad'u mustalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba. Dan jika seseorang yang berat dosanya, yang memanggil orang lain untuk memikul dosanya itu, tidaklah akan dipikulkan untuknya sedikitpun, meskipun yang dipanggilnya itu tadi kaum kerabatnya. Sehingga pada hari kiamat nanti betul-betul keadilan yang ada. Allah juga menyatakan fala yakhafu dzulman wala hamma, pada hari tersebut tiap jiwa, tiap orang tidak akan merasa khawatir akan mendapatkan kedzaliman, dituduh melakukan sesuatu yang bukan perbuatannya atau dibebankan kepada dia sesuatu yang bukan tindakannya. Itu adalah kedzaliman tentunya. Maka itu tidak akan terjadi di sana, ya. Dibebankan sesuatu yang bukan perbuatan dia. Wala hatma, tidak pula akan diruntuhkan, yakni tidak akan dikurangi daripada kebaikan-kebaikannya. Seseorang melakukan amalan kejahatan, ya dia menanggung sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Seseorang melakukan amalan kebaikan, dia akan mendapatkan sesuai dengan kebaikan yang diamalkannya. Ya. Kedzaliman tidak akan kemudian dibebankan kepada orang lain. Kebaikan tidak akan kemudian dikurangi untuk orang lain. Kecuali tentunya di sana ada perkara-perkara yang kemudian kebaikan seseorang diambil untuk orang lain. Karena kedzaliman dia, bahwasanya itu merupakan perbuatan dia. Ya. Itu adalah merupakan imbas daripada perbuatan dia, karena dia melakukan kedzaliman kepada pihak-pihak yang lain. Qala ulama tafsir, kata Ibnu Katsir, berkata para ulama tafsir, yakni menjelaskan tentang makna fala yaqfudul ma wala hatma. Fala yuzlam bi an yuhmal alaihi sayyi'atu ghairi, maka dia tidak akan didzalimi untuk kemudian dibebankan kepadanya dosa-dosa orang lain, tidak. Wala yuhdam, dan tidak digugurkan, bi an yunqas min hasanati, yakni dengan dikurangi daripada kebaikan-kebaikannya, tidak. Tidak akan terjadi yang demikian pada peradilan Allah subhanahu wa ta'ala, peradilan yang seadil-adilnya pada hari kiamat nanti. Juga Allah Ta'ala menyatakan, kata Ibnu Katsir, wa qala ta'ala kullu nafsin bima kasabat rahinah, setiap jiwa dengan apa yang diusahakannya nanti dia akan bertanggung jawab. Setiap jiwa akan mendapatkan apa yang diperbuatnya. Kalau kebaikan ya kebaikan, kalau kejelekan ya kejelekan. Illa ashabal yamin, kecuali ashabul yamin. Kecuali ashabul yamin, yakni para penduduk surga, dikatakan sebagai ashabul yamin, golongan kanan. Apa makna ayat ini? Maknanya adalah kullu nafsin murtahinatun bi'amaliha as-sayyi illa ashabul yamin. Setiap jiwa itu murtahinah, dia tergadai dengan amalannya yang jelek. Artinya di sini dia harus mempertanggungjawabkan seluruh daripada amalan-amalan jelek dia. Illa ashabul yamin, kecuali ashabul yamin. Ashabul yamin ini golongan kanan, orang-orang yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu qad ta'udu barakatu amalihim shalihah ala dararihim. Ashabul yamin, ya, mereka bisa jadi barokah daripada amalan-amalan mereka yang baik tersebut akan bisa mengena kepada zuriatnya, kepada anak keturunannya. Kama qala fi surat At-Tur, sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat At-Tur ayat 21. Allah menyatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Ini mereka mendapatkan kebaikan bukan pada apa yang mereka kerjakan, tetapi disebabkan barokah dari amalan orang-orang yang merupakan orang tuanya kah, atau kakeknya kah, atau seterusnya. Ya. Jadi zuriatnya, anak turunnya mendapatkan kemaslahatan, kemanfaatan dari apa yang dilakukan oleh kerabatnya. Di sini Allah menyatakan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, kemudian anak keturunannya mengikuti keimanan tersebut, ya. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, anak keturunan mengikuti keimanan mereka tersebut. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan gabungkan mereka dengan zuriat mereka. Yani zuriat tersebut mungkin amalannya tidak sebanyak dan tidak sebagus daripada orang tua mereka. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bersama-sama, diberikan makam yang sama, kedudukan yang sama di surga yang sama. Dikumpulkan bersama oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alatnahu min amalihi min syai, dalam keadaan kami tidak mengurangi dari amalan mereka sedikit pun, yakni dari orang tua yang mereka memiliki amalan besar ini tadi tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Duriatnya yang berada di bawah mestinya diangkat menuju kepada derajat orang tua mereka. Ibnu Katsir menjelaskan ai al-haq nabihim dzurriyyatihim fil manzilah. Al-haq nabihim dzurriyyatihim fil manzilah ar-rafi'ah fil jannah. Yakni kami gabungkan mereka, ya, bersama dengan zuriat mereka dalam manzilah yang tinggi di surga. Wa illam yakunu qad sarakuhum fil a'mal, meskipun para zuriat tersebut tidak sama dalam amalan kalau dibandingkan dengan pendahulunya. Bal fi aslil iman, bahkan hanya sebatas pada asul iman, sama-sama beriman. Wa ma alatnahum, wa ma'alatnahum ay anqasna ulaika sadatar rufa'a min a'malihim. Yani tidaklah kami kurang sedikit pun dari amalan mereka, syai'an sedikit pun, hatta sawainahum, sehingga kami samakan mereka. Wa ha'ula'i alladhina hum anqas min manzila, mereka orang-orang yang di bawahnya, ya, lebih rendah kedudukannya pada asalnya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab, ya, kedudukan daripada orang tua mereka. Barrafa'ahum ta'ala ila manazil aba bi barakati a'malihim, bahkan Allah mengangkat mereka di kedudukan bapak-bapak mereka dengan sebab barokah amalan mereka. Bi fadlihi wa minnatihi, dengan keutamaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini perkara yang berbeda, ya, di akhirat yang sepertinya adalah fadilah, adapun maksiat ataupun dosa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian memikulkan dosa orang lain kepada yang lainnya. Masing-masing menanggung sendiri-sendiri. Sehingga Allah menyatakan kalimat setelahnya adalah kullu imrin bima kasaba rahin. Setiap orang dengan apa yang mereka kerjakan dari kejelekan, rahin, mereka tergadai, tertahan. Di akhir ayat, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian hanya kepada Allah Rabb kalian tempat kembali kalian, yang kemudian Allah akan beritakan kepada kalian apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian perselisihkan. Ini artinya di sini kata Ibnu Katsir, i'malu 'ala makanatikum inna 'amiluna 'ala ma nahnu 'alaihi. Sudah paham yang seperti ini, maka beramallah kalian semau kalian sesuai dengan kemauan kalian, sesuai dengan apa yang selama ini kalian kerjakan, kami juga akan beramal apa yang kami senantiasa amalkan, yakni amalan-amalan kebaikan. Fasatu radun wa nu'radu 'alaihi wa yunabbi'una wa iyyakum bi'amalina wa 'amalikum. Kalian nanti akan dihadapkan, kami pun juga akan dihadapkan kepadanya, dan akan dijelaskan kepada kita dan juga kepada kalian amalan kami dan juga amalan kalian. Wa ma kunna nakhtalifu fihi fid dari dunya, dan apa yang kita perselisihkan selama ini dalam kehidupan dunia. Semuanya nanti akan ada dari Allah Subhanahu wa taala keputusan siapakah yang berada di atas kebenaran. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala nyatakan, qul la tus'alu amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Katakan, kalian tidak akan ditanya terhadap perbuatan-perbuatan kami, dan kami juga tidak akan ditanya terhadap apa yang kalian kerjakan. Qul yajma'u bainana rabbuna tsumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul 'alim. Katakan kepada mereka, Allah Rabb kami akan mengumpulkan kita semua, kemudian akan memberikan peradilannya dengan seadil-adilnya, dan dia adalah Al-Fattahul Alim, Sang Maha Pembuka dan Maha Mengetahui, yakni yang Maha Mengetahui segala perkara. Demikian gambaran daripada tafsir ayat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi kita baca penjelasan daripada Syekh Shalih Fauzan. Jadi asalnya wala taziru waziratu wizra ukhra, ini adalah peradilan di hari kiamat. Dan peradilan di dunia itu jika yang diterapkan adalah syarat Allah, maka demikian yang terjadi. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Akan tetapi manusia tentunya mereka ya, melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, sehingga hukum yang semestinya ditegakkan demikian ya tidak berlaku seolah-olah di dunia. Banyak perkara dari masail-masail jahiliyah terkhusus dalam perkara ini terjadi pada saat-saat ini ya, kita saksikan ya, wallahul musta'an, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Padahal ini merupakan perangai-perangai jahiliyah. Syekh Shalih Fauzan menyatakan min masailil jahiliyah annahum ya'khuduna ar-rajul ay yu'aqibunahu bisababi jurmi ghairihi. Termasuk daripada perkara jahiliyah adalah mereka ya, menghukum seseorang, yakni menyalahkannya ataupun menuntutnya harus melakukan tindakan ini dan itu untuk misalnya mengembalikan sesuatu ataupun mengganti rugi ataupun harus menanggung hukuman dan sebagainya. Ini makna daripada ya'khuduna ar-rajul, harus menanggungnya. Kamu yang harus menanggungnya, padahal pelakunya bukan dia. Dan ini tahu kalau pelakunya bukan dia. Mungkin pelakunya adalah orang lain yang mungkin di bawah kekuasaannya kah, di bawah ininya dia kah. Yang dituntut adalah orang lain tersebut, padahal pelakunya rakyat biasa, masyarakat biasa, orang biasa. Yang ditunjuk adalah pemimpinnya. Yang seperti ini apa hubungannya? Pelakunya yang di bawah, yang ditunjuk-tunjuk di atasnya. Pelakunya oknum yang disalahkan instansinya. Ini perkara yang tidak sepantasnya. Seperti ini adalah perilaku-perilaku jahiliyah. Bisababi jurmi ghairi. Fa'anzalallahu ta'ala. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ini. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan makna daripada ini ya, wala taziru waziratu wizra ukhra, tadi telah disebutkan juga, la tahmilu nafsun athimatun ithma nafsin ukhra. Tidaklah satu jiwa yang melakukan dosa ya, kemudian dia harus menanggung dosa-dosa yang lain. Yang ditanggung hanya dosa yang dia kerjakan sendiri. Wa in tatlubu nafsun musqalatun bidzunubi nafsin ukhra lan tuhmal anha syai'a. Ini tadi sudah sebetulnya. Ini bahwasannya siapa saja yang kemudian meminta supaya dibantu untuk meringankan bebannya tidak akan bisa dibebankan sesuatu itu kepada dirinya atau kepada orang lain, walaupun orang lain tersebut yang diminta adalah kerabatnya. Dan di sini ada ayat-ayat yang semakna dengan itu, ya. Tetapi semuanya berbicara tentang kejadian hari kiamat. Ya. Semuanya berbicara tentang kejadian hari kiamat, di mana hal tersebut akan tampak keadilan Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian dan khawatirlah kalian terhadap satu hari yang orang tua tidak akan bisa memberikan kecukupan pada anaknya, tidak pula anak kepada orang tuanya sedikit pun. Juga Allah menyatakan, yauma yaqirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari seseorang lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya dan dari anaknya. Likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua orang dalam keadaan tersibukkan dengan urusannya masing-masing. Taib. Bagaimana dengan ayat di dalam Al-Qur'an? Allah menyatakan wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim. Jadi di sana ada ayat dalam surat Al-Ankabut. Wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim, dan sungguh-sungguh kami akan bebankan, ya, beban-beban dosa mereka dan dosa-dosa bersama dengan beban-beban yang mereka kerjakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala nyatakan Allah akan bebankan kepada mereka dosa-dosa banyak tadi orang-orang yang disesatkannya, untuk kemudian dibebankan kepada dia bersamaan dengan beban dari dirinya sendiri. Maaf qalihim. Bagaimana ini? Bukankah ini Allah Subhanahu wa taala membebankan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh dia? Sebagaimana yang dikenal dengan jarimah, jariyah, ya kan? Di sana ada sedekah, jariyah, ada pula khathiah, athimah, maksiat, jariyah. Dosa-dosa yang jariyah itu ada. Dosa yang terus mengalir. Ya. Kenapa? Karena dia orang yang pertama kali mencontohkannya, kemudian diikuti oleh orang lain. Semua dibebankan kepada dia tanpa mengurangi beban sedikitpun para pelaku tersebut. Bagaimana ini? Maka di antara yang disebutkan oleh para mufassirin terkait dengan ayat ini, ya, tilkal ayat fidolin al-mudillin. Ayat itu berbicara tentang orang yang sesat dan menyesatkan. Dia kesatan tidak dia lakukan sendiri, tapi dia mengajak orang lain. Ya, sesat lagi menyesatkan. Wa annahum yahmiluna athqala idlalihim li ghairihim. Sehingga dia menanggung dosa penyesatan terhadap orang lain tersebut. Itu kan berarti kan dosa dia. Bisa dipahami. Ya. Dia menanggung dosa penyesatan. Dosa dia sesat, dia tanggung. Kemudian penyesatan dia kepada pihak-pihak yang lain, dia harus menanggungnya juga. Itu kan amalan dia. Karena sebab dia, kemudian mereka tersesat. Sehingga dia harus menanggung dosa yang dia kerjakan, yakni penyesatan dia kepada pihak-pihak lain. Karena itu semua merupakan auzar bagi dirinya. Sama sekali tidak ada dosa dari orang lain. Dia sendiri yang menyesatkan pihak-pihak yang lainnya, sehingga kemudian pihak-pihak tersebut tersesatkan oleh perbuatan dia. Kemudian pihak-pihak tadi, kalau kemudian juga melakukan dan mengajak, maka ini juga menjadi penyebab. Dan seterusnya. Wallahul musta'an. Dan di dalam ayat tadi disebutkan kalimat wala taziru waziratu wizra ukhra, ya kan? Kemudian diikuti dengan wa in tad'u mutqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'. Ini lanjutan daripada surat Fatir tadi. apa perbedaan kalimat pertama dengan kalimat kedua? Wala taziru waziratu wizra ukhra, seorang tidak akan menanggung beban dosa orang lain. Dengan kalimat setelahnya, apabila seorang yang berdosa meminta supaya ditanggung oleh orang lain, maka tidak akan ada yang mau menanggungnya. Yang pertama itu menunjukkan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala di dalam hukumnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghukum seseorang dengan sebab dosa orang lain. Adapun kalimat yang kedua itu maknanya tidak ada yang bisa menolong pada hari itu terhadap dosa yang dikerjakannya, ya. Tidak akan ada yang mampu dan mau untuk menanggung dosa yang dikerjakan oleh seseorang. Walaupun orang tersebut yang diminta adalah kerabatnya, orang terdekatnya, saudaranya, anaknya, istrinya, kakeknya, buyutnya, dan sebagainya. Tidak akan pernah bisa. Sehingga ini kalimat yang pertama adalah menunjukkan keadilan Allah. Kalimat yang kedua menunjukkan bahwa masing-masing orang harus bertanggung jawab atas dosa sendiri-sendiri. Itulah keadilan. Dan itu hanya akan ada pada hari kiamat nanti tentunya. Di dunia ini, apabila menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, baru akan bisa tercipta. Karena syariat Allah terbangun di atas hal ini. Berkata Syekh Shalih Fauzan, "Falladzi lam yahsul minhu dzulmun la yu'akhadz bi dzulmi ghairihi." Maka orang yang tidak terhasilkan darinya kezaliman, ya tidak kemudian mendapatkan hukuman disebabkan pelanggaran yang dilakukan atau kezaliman yang dilakukan oleh pihak yang lain. Itulah keadilan. Hatta walau kana qaribahu ibna ammihi awalidahu awalidahu awaladahu aw yadni janin illa ala nafsi. Tayyib, la yadni janin illa ala nafsi. Meskipun ya, pihak yang diminta untuk kemudian menanggung tersebut adalah kerabatnya atau misannya atau bapaknya atau anaknya. La yajni janin illa ala nafsih. Tidaklah seorang yang berbuat dosa, dia melakukan perbuatan dosa tersebut kecuali atas dirinya sendiri. Artinya dosa yang harus dia tanggung dan dia pikul sendiri. Wala yu'khadz al-bari bi jarimatil mu'tadi. Tidak kemudian orang yang tidak melakukan apa-apa dihukum, diambil untuk dihukum, ya, dengan sebab dosa yang dilakukan oleh orang yang berbuat dosa. Fa idza uqida ghairul mu'tadi bi 'udwanil mu'tadi fa hadza dzulmun. Apabila seseorang kemudian dia dihukum padahal dia itu ghairul mu'tadi, ya kan, bukan pelaku kejahatan, disebabkan oleh perbuatan jahat oleh pelaku kejahatan, ini adalah kezaliman, ya. Hadza dzulmun wa jaurun. Ini merupakan kezaliman dan tindakan lalim la yutirruhul Islam, yang sama sekali tidak dibenarkan oleh Islam. Taib. Wal'an. Dan sekarang fi ba'dil bawadi pada sebagian kampung-kampung yang ada di sana, pada sebagian wilayah-wilayah yang ada di tempat beliau sana Saudi. Idza hasala i'tida' min shakhsin min qabilah, apabila terjadi satu pelanggaran dari seseorang dari satu qabilah. Ada pada kabilah tertentu melakukan satu tindakan pelanggaran terhadap pihak lain, ya. Melakukan kedzaliman terhadap pihak lain. Wa kana hadza shakhs la wazna lahu. Si pelaku tindakan kriminal ini tidak ada nilainya. Orang yang tidak diperhitungkan sama sekali. La yaktasuna minhu, maka mereka tidak kemudian minta kisos kepada orang yang tidak memiliki nilai tadi, ya. Kepada orang yang rendah ini. Tidak. Kalau si fulan ini orang yang tidak ada harganya misalnya, tetapi dia merupakan orang yang bagian dari kabilah besar misalnya, maka yang dituntut adalah kabilahnya, bukan si pelaku ini, tapi kabilahnya. Wa innama yaqtulun aw yantakimun min ghairihi min al-qabilah. Mereka melakukan pembalasan, ya, pembunuh kalau memang si pelaku ini tadi adalah pembunuh, ya, melakukan pembunuhan begitu. Karena dilihat ini orang yang apa receh lah, remeh, tidak dianggap. Mereka menuntutnya kepada orang tertentu untuk bisa membalas, yang dibalas adalah orang yang memiliki kedudukan. Aw yantakimun min ghairihi min al-qabilah mimman huwa asraf minhu. Ya, yang ditarget adalah orang yang selainnya dari kabilah tersebut yang lebih mulia darinya. Wa'az minhu, lebih perkasa, lebih mulia darinya. Wala ya'khudzuna al-mu'tadi, bukan kemudian menghukum ataupun mengambil si pelaku kejahatan tadi. Wa innama ya'khudzuna syaikhul qabilah, yang mereka target adalah syaikhul qabilah. Aw man lahu qimah, atau orang yang memiliki nilai. Au maqam fil qabilah, atau memiliki kedudukan tinggi dalam kabilah tersebut. Wa hadha min fi'li jahiliyah, dan ini merupakan tindakan-tindakan jahiliyah. Ya. Satu kabilah misalnya, ya, kabilah tersebut anggaplah kabilah tertentu, ya, kita sebut saja Ghatafan misalnya. Dia melakukan i'tidak kepada Bani Makhzum. Yang melakukan daripada Ghatafan ini, yang melakukan i'tidak mungkin membunuh mungkin. Ya kan? Membunuh dari salah seorang Bani Makhzum. Maka si Ghatafan ini tadi dilihatlah ini orang yang remeh misalnya. Maka yang ditarget adalah Ghatafan dari suku kabilah yang besar ini tadi, orang-orang yang mulianya. Mereka menuntut, pulang, kamu harus begini-begini, pulang, kamu harus begini, karena kalian telah melakukan ini. Padahal pelakunya satu orang, dan kabilah tersebut juga tidak sepakat kepada si orang ini. Mestinya yang diambil adalah orang ini, ya, bukan kemudian yang disalahkan adalah kabilah besarnya. Karena ini adalah oknum, perbuatan oknum. Nah sekarang, mungkin kalau kita istilahnya proyeksikan kepada kondisi kita misalnya, dalam kehidupan kita, ya, seseorang melakukan tindakan, ya kan, misal kalau dalam hal apa istilahnya kehidupan kita ini, ya, instansi tertentu, ya kan, misalnya kabinet tertentu melakukan dosa, melakukan, tapi itu oknum, tidak bisa kemudian instansinya disalahkan. Mestinya ya oknumnya itu yang harus istilahnya pertanggungjawabkan. Kecuali kalau memang terbukti semua daripada pihak-pihak tersebut terlibat. Ini berbeda lagi hukumnya. Tetapi pada asalnya tidaklah orang lain menanggung beban dosa yang dilakukan oleh pihak yang lain. Kalau sekarang ini tiba-tiba setiap ada kesalahan ditimpakan kepada Bapak Presiden kita. Jokowi, begini, begini. Tidak bisa seperti itu, ini adalah kezaliman yang seperti ini. Atau terkait dengan instansi tertentu, kemudian menterinya dihabisi semua, dikata-kata ini. Itu bukan cara-cara Islam. Yang seperti ini adalah cara-cara metode jahiliyah yang dilarang di dalam Islam. Ya, wala taziru waziratu wizra ukhra. Kemudian dicari-cari aibnya, dikorek-korek kekurangannya, dibongkar semua daripada aib-aibnya. Wallahu musta'an. Itulah apabila perkara dilakukan tidak berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, hukum Islam. Dan jauhnya kaum muslimin terhadap nilai-nilai Islami. Sehingga mengikuti apa-apa yang pada dasarnya itu merupakan perangai-perangai jahiliyah yang dihidupkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Terutama tentunya orang-orang yang mungkin kafir, kita tidak tahu bagaimana propaganda mereka terhadap negeri kita ini. Wallahul musta'an. Al-wajib an-najrimata takhtassu bi sahibiha. Yang wajib adalah bahwa al-jarimah itu yang khusus terhadap pelakunya. Wa yaqtasu min sahibiha, dan dikisos pun juga si pelaku tersebut, artinya yang dieksekusi ya dia, bukan kemudian pihak-pihak yang lainnya. Hadza huwal adl, ini keadilan. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma tada 'alaikum. Maka siapa saja yang berbuat i'tida kepada kalian, melakukan pelanggaran terhadap hak kalian, maka balaslah semisal daripada pelanggaran yang mereka kerjakan, mereka lakukan terhadap kalian. Jangan kemudian melebar kemana-mana. Falhasil anna hadhihi qa'idah 'azimah. Yang intinya bahwasanya perkara ini merupakan qa'idah 'azimah, perkara yang agung, qa'idah yang agung, asal dan prinsip yang agung. Annal jarimata tahtassu biman fa'alaha. Bahwa pelanggaran dosa itu terkhusus pada pelakunya. Wala tatanawal ghairahu, tidak mengena pada pihak-pihak yang lain. Fa in qulta, kalau kemudian ada mengatakan ya ruddu ala hadza annallaha ja'ala diyatal khata' ala al-aqilah. Ya, terbantah perkara ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan diyatul khata' kepada al-aqilah. Al-aqilah ini al-ashabah. Jadi di dalam syariat Allah memang ini, dalam syariat kita ya, diyat itu adalah ganti rugi. Apa istilahnya diyat itu? Ya, ganti daripada nyawa yang melayang misalnya. Seseorang membunuh orang lain tetapi tidak sengaja, kejadian yang tidak sengaja, ya. Betul-betul khotok perbuatan tersebut, ketidaksengajaan yang menyebabkan hilangnya satu nyawa. Satu nyawa ini memiliki diat karena dia khotok, tidak bisa ditegakkan hukum kisos ya, karena khotok. Tetapi harus membayar diat. Diatnya adalah 100 ekor unta dan itu berlaku sampai hari kiamat tiba. Ya, 100 ekor unta. Jadi jiwa setiap nyawa setiap muslim itu kalau itu terbunuh karena khotok ya, itu 100 ekor unta. Dan itu ditanggung oleh akilah, kerabat, ahli waris daripada si pelaku pembunuhan khotok tadi. Misalnya Zaid ya, dengan tanpa sengaja membunuh Amr. Maka akilah daripada Zaid, akilah ini asobahnya Zaid, yakni kobilahnya gitu aja mudahnya, ya kan? Kobilahnya daripada Zaid ini menanggung 100 ekor unta untuk dibayarkan kepada keluarganya Amr yang dibunuh Zaid secara tidak sengaja. Ditanggung oleh Zaid enggak, ditanggung oleh akilah, ditanggung oleh kobilah. Kalau di sini memang tidak ada kobilah ya, tetapi ditanggung oleh keluarga besarnya dia. Ya, dia punya kerabat, kerabat ini semua yang mengiljam adalah pemerintah. Ya, kerabatnya ini semua untuk kemudian mengumpulkan bisa sampai 100 ekor unta membayar kepada Amr, keluarganya Amr yang terbunuh secara tidak sengaja, mungkin karena habita, ya kan? Karena kecelakaan mungkin. Ya. Tidak sengaja. Nah ini dikatakan demikian, bukankah di situ orang lain yang tidak tahu menahu sedikit pun akan kejadian tersebut harus menanggungnya, padahal ini kan yang pelakunya hanya Zaid saja, kenapa akilah yang harus menanggungnya? Walam yaj'alha 'alal qatil, tidak dijadikan tanggungan itu hanya kepada si pembunuh. Alaisa hadza fi tahmili ghairil mudhnib bi dzambi ghairihi, bukankah ini artinya harus menanggung dosa dari apa yang tidak dilakukan, ya kan? Yang melakukan orang lain, kemudian pihak-pihak ini semuanya harus menanggung dosanya. Maka bagaimana jawab Syekh? Naqulullah. Jawabannya tidak. Hadza minal adl wa ta'awun. Ini babnya adalah keadilan dan ta'awun. Ya. Loh kok bisa? Lima kana qatil khata ghair mu'tamid. Ya, karena si pembunuh ini dia bukan pembunuh. Dia melakukan tidak sengaja sama sekali, ya kan? Dia melakukan tidak sengaja sehingga terjadilah hal tersebut, kematian tersebut. Tidak ada kesengajaan sama sekali. karena ketidaksengajaan nasabah dalika antah mil'anhu asobatu. Sehingga tepat kalau kemudian yang menanggungnya adalah asobahnya. Kenapa? Karena asobah ini nanti pihak yang mereka akan mendapatkan keuntungan apabila si Zaid ini tadi meninggal dunia. Mereka mendapatkan keuntungan daripada harta Zaid. Ya mereka yang akan dibagikan kepada pihak-pihak tersebut, asobahnya tersebut. Karena mereka pada asalnya adalah ahli warisnya. Kama annahum yarithuna ma lahu law mata. Sebagaimana kalau meninggal dunia si Zaid, mereka akan mendapatkan hartanya. Maka di saat ada sesuatu yang itu bukan karena dosa, dalam artian dosa enggak loh ya. Ini kalau bicara dosa maka tidak berdosa. Kenapa? Tidak sengaja. Akan tetapi, ya kan? Kalau itu bukan karena tidak, dalam artian dia ngebut ya itu ya bisa dibawa kepada siful amat, tidak lagi hukumnya. Ini sekarang tidak sengaja. Ya kan? Ketidaksengajaan tersebut karena al-khata itu dari sisi dosa marfu dia. Enggak ada dosanya. Tetapi dari sisi tanggungan kepada sesama wajib hukumnya. Ya, wajib. Wajib untuk doman sehingga tidak diterapkan hukum kisos tetapi diterapkan padanya diat. Diatnya adalah 100 ekor unta. Begitu. Taib, fakadzalika yahmiluna anhul khata alladzi waqa'a fihi min ghairi qasdin. Sehingga karena adanya timbal balik tadi, kalau meninggal dunia diwarisi, maka di saat ada harus menanggung satu beban karena ketidaksengajaan tadi juga dipikul bersama. Baik, berarti ini babnya adalah al-adl wa ta'awun. Maksudnya pada keadilan dan ta'awun. Dan itu merupakan ruh dalam syariat Islam. Amal mu'tamid, nah kalau pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, lil jarimah, fahada yaftasu jaza'uhu bihi. Ada seorang pelaku pembunuhan, dia melakukan dengan sengaja, maka tidak boleh dibantu bahkan. Ya. Kerabat-kerabatnya tidak boleh membantu, dia harus yang menanggungnya. Seharusnya kalau tak dia yang harus untuk mendatangkannya. Kalau tidak, maka dia mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hakim. Atau mungkin kisos, ya dia yang harus menanggungnya. Karena kalau jarimah itu dengan sengaja, maka memungkinkan untuk dikisos. Kalau kemudian dimaafkan dengan diat, maka dia yang harus mengusahakan 100 ekor unta. Dia harus mengusahakan 100 ekor unta tersebut. Tidak boleh dibantu sebagai hukuman atas dirinya. Walidzalika la tahmilul aqilatu amdan. Sehingga dengan itu, al-aqilah, yakni al-asobah, dia tidak menanggung dosa, tidak menanggung sedikit pun apa yang menjadi beban daripada pembunuh secara sengaja. Semoga apa yang dijelaskan ini bisa dipahami dengan baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nabi launa wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.